Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Nah, sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, kaifa halukum jami'an? La'allakum bi khair, semoga antum semuanya berada dalam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga sampai detik ini kita masih dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bisa berjumpa, bertegur sapa dalam acara MPH Malam Penuh Hikmah, di mana insyaallah taala ana akan membacakan kepada antum kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, disebutkan sebelumnya pada beberapa pertemuan sebelumnya bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dilahirkan di kota Babilonia. Semenjak kecil, tumbuh dewasa, diangkat menjadi nabi dan rasul, berdakwah, selama itu beliau tinggal di kota Babilonia. Dan telah disebutkan sebelumnya juga bahwa penduduk kota Babilonia, mereka menyembah patung-patung dan berhala-berhala. Oleh karenanya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sepanjang waktu, dari siang sampai malam, malam sampai siang lagi, dengan penuh hikmah, kesabaran tingkat tertinggi, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam terus menerus berdakwah kepada kaumnya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagaimana yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, bahwa kaum Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, penduduk kota Babilonia, tidak mau, ingkar, membelot dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka keras kepala, susah untuk difahamkan. Sampai kisahnya bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam buat trik siasat agar kaumnya menjadi sadar, yaitu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menghancurkan seluruh berhala yang disembah kaumnya kecuali berhala yang paling besar. Ringkas cerita, umatnya sempat tersadar, kaum Nabi Ibrahim sempat tersadar, namun tetap sadar sesaat, namun tetap mereka kembali kepada kebodohan, kesesatan. Jadi mereka terlalu sesat, kebodohannya itu terlalu parah, sehingga mereka kembali berpaling, bahkan lancang kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Salah seorang di antara mereka mengatakan, qalu banu lahu bunyana fa'alquhu fil jahim, bakar saja Nabi Ibrahim, buat perapian, bakar saja Ibrahim, lempar ke tungku perapian tadi. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, hariquhu wansuru alihatakum, bakar saja Ibrahim, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pun dilemparkan ke dalam tungku api. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api tersebut, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Nah, setelah kejadian tersebut, sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, bukannya kaum Babilonia itu beriman, bukannya beriman telah menyaksikan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, malah mereka justru menjadi-jadi, semakin ingkar dan seterusnya. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memutuskan untuk pindah dari negeri Babilonia karena beliau merasa kaumnya sudah tidak bisa lagi untuk difahamkan. Bahkan beliau sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala minal akhsarin, orang-orang yang paling merugi. Orang yang paling merugi adalah orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tidak betah berlama-lama di negeri orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga beliau ingin berhijrah dari kota Babilonia karena beliau ingin menyelamatkan akidah, manhaj, prinsip yang beliau yakini selama ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni dzahibun ila rabbi sayahdin." Sungguh aku akan pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya beliau ingin berpindah ke sebuah tempat yang di situ beliau bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat rasyid rahimani wa rahimakumullah, pada lembaran-lembaran sebelumnya, kalau tidak salah ingat, pertemuan kedua semenjak kita memulai kisah Nabi Ibrahim, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam pindah dari negeri Babilonia menuju ke negeri Haran. Nah, pada lembar-lembar yang akan kita baca kali ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa beliau pindah menuju negeri Asyam. Nah, wallahu taala alam bisawab bagaimana menggabungkan dua penjelasan ini. Akan tapi mungkin yang paling dekat atau mungkin bisa masuk lebih paling masuk akal mungkin bahwa kota Haran itu masuk dari daerah Asyam, daerah negeri Syam. Jadi kalau misalkan mungkin bisa saya misalkan, jadi ibaratkan negeri Indonesia ini negeri Syam. Maka Bandung mungkin Bandung, kota Bandung itu negeri Haronnya. Jadi mungkin ini bisa kemungkinan yang paling masuk akal untuk menjamak menggabungkan dua pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Namun tentunya sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan nama-nama kota ini tadi, kota Babilonia, kota Haron dan yang lainnya, itu berdasarkan keterangan dari ahli sejarah, sejarawan Islam, ahli tarikh umat Islam. Nah, wallahu alam, kayaknya beliau tidak menyandarkan nama-nama tersebut dengan sebuah dalil. Jadi kalau anak pribadi hanya sekedar membaca, adapun kebenarannya Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nah, sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, pada bab ini beliau menyebutkan dzikru hijratil Khalil ila biladi Syam wa dukhulihi ad-diyar al-Misriyah. Kisah tentang hijrahnya Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ke negeri Asyam, dari negeri Babilonia menuju negeri Asyam. Wa dukhulihi ad-diyar al-Misriyah, dan pernahnya Nabi Ibrahim masuk ke negeri Mesir. Wa istiqrarihi fil ardil muqaddasah, dan kisah penyebutan tentang menetapnya kota terakhir Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam di Ardil Muqaddasah, di negeri Al-Quds, Palestina saat ini. Nah, beliau awali bab ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allahu taala fa amana lahu Lut. Maka tidak ada yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam kecuali keponakan beliau, yaitu Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Wa qala inni muhajirun ila rabbi, dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bertekad di dalam hatinya, inni muhajirun, aku akan berhijrah ila rabbi, menuju ke Rabbku. Maksudnya menuju ke suatu tempat agar bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal azizul hakim, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Keperkasaan Allah Subhanahu wa taala itu diiringi dengan sifat hikmah bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala saat menggunakan kekuatan Allah itu tidak sembarangan, tidak asal menindas, tidak asal menghukum, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu, Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, akan tadi Allah subhanahu wa ta'ala juga maha hikmah, maha bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala akan marah apabila terkandung maslahat padanya, apabila terkandung maslahat padanya. Apabila maslahat tidak memperbolehkan Allah marah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan marah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan marah. Dan sikap atau sifat bijaksananya Allah subhanahu wa ta'ala itu diiringi dengan maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi misalkan apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seseorang, bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu menghukum orang tersebut. Akan tetapi Allah mengampuni seseorang karena sikap atau afwan sifat bijaksananya Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu huwal azizul hakim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman melanjutkan, wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Kemudian setelah Nabi Ibrahim berhijrah, kami karuniakan kepada Ibrahim Ishaq dan Ya'qub. Wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwwata wal kitab. Dan kami jadikan, kami turunkan kenabian dan kitab-kitab itu pada keturunannya Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim adalah keturunan yang paling mulia. Kenapa? Karena keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam banyak yang menjadi nabi. Demikian juga banyak kitab-kitab samawi diturunkan kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa atainahu ajrahu fid dunya. Kami berikan balasan yang setimpal, balasan baik yang setimpal untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sungguh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di akhirat termasuk orang-orang saleh yang berhak mendapatkan kedudukan tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, qala rahimahullahu ta'ala, lamma hajara qaumahu fillah, tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meninggalkan kaumnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya itu bukan karena sakit hati. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meninggal kaumnya itu bukan dikarenakan keinginan dunia. Mungkin bisnis di kota Babilonia kurang lancar, makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pindah ke negeri Syam. Bukan seperti itu. Qala rahimahullah wa hajara min baini adhhurihim. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meninggalkan penduduk kota Madinah. Nah, wa kanat imra'atuhu aqiran lam yulad laha wa lam yakun lahu minal waladi ahadun. Nah, ketika itu istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam seorang yang mandul, tidak mampu melahirkan. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sampai detik itu belum mempunyai keturunan sama sekali. Bal ma'ahu ibnu akhihi Lut. Bahkan yang menyertai beliau adalah keponakan beliau, yaitu Nabi Lut alaihi assalatu wassalam. Sehingga yang ikut Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hijrah dari negeri Babilonia menuju negeri Syam hanya dua orang saja, tiga dengan Nabi Ibrahim. Yang pertama Nabi Ibrahim, kedua istrinya yang bernama Sarah, yang ketiga adalah keponakan beliau yaitu Nabi Lut alaihi assalatu wassalam. Yaitu Nabi Lut alaihi assalatu wassalam. Nah, beliau menuju, di sini disebutkan panjang lebar Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan, menukilkan banyak keterangan dari beberapa ulama sejarah, kepada ahli sejarah, ahli tarikh. Nah, yang intinya bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beserta Sarah beserta Nabi Lut alaihi salatu wassalam, beliau hijrah menuju ke suatu negeri bernama Haran. Haran ini termasuk negeri Syam, dan di negeri Haran beliau bertemu dengan beliau bertemu dengan mendapati penduduk negeri Haran itu menyembah bintang, dan telah berlalu kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan penduduk kota Haran. Ada sebagian ulama tarikh ahli sejarah yang mengatakan bahwa saat itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam belum menikah. Saat hijrah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam belum menikah. Maka saat hijrah, yang hijrah ketika itu adalah Nabi Ibrahim beserta keponakannya Nabi Lut, menuju kota Haran, bertemu dengan Sarah. Nah, Sarah saat itu adalah putri raja kota Haran. Dan ketika itu Sarah itu tidak setuju, tidak sepakat dengan agama yang dipeluk oleh kaumnya. Oleh karenanya, jadi Sarah masih di atas fitrahnya. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menawarkan Islam kepada Sarah. Sarah pun menerimanya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menikahi Sarah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, setelah dari negeri Syam, dari negeri Haran, sempat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam pindah ke negeri Yaman. Akan tetapi beliau di negeri Yaman mendapati tanah negeri Yaman itu tanah yang tandus keras. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam kembali pindah dari negeri Yaman menuju negeri Mesir. Fartahalu, kata beliau di sini, fartahalu ila Misra. Kemudian Nabi Ibrahim, Sarah dan keponakannya Lut itu pergi ke negeri Mesir. Bahkan ada sebagian ahli sejarah yang mengatakan bahwa sebelum Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dan istrinya pergi ke kota Mesir. Nah, sebelum sampai di kota Mesir, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mengutus, tentunya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mengutus keponakannya Nabi Lut alaihi salatu wasalam untuk pergi berdakwah ke negeri yang bernama negeri Sadum. Bernama negeri Sadum, kemudian yang kemudian hari dikenal dengan negeri Sodom. Nah, berawal dari nama kota ini muncullah nama Sodomi, perbuatan orang-orang Sodom. Nah, Nabi Lut alaihi assalatu wasalam dikirim untuk berdakwah di kota Sadum. Nah, tepatnya di mana? Insya Allah nanti akan kita baca pada tempatnya, pada kisah Nabi Lut alaihi assalatu wasalam. Nah, kemudian Nabi Ibrahim beserta istrinya pergi ke negeri Mesir. Di negeri Mesir ini itulah terjadi kisah antara Nabi Ibrahim, istri beliau Sarah, dengan salah seorang raja diktator, raja kejam, pengis, penindas saat itu. Nah, kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahih beliau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkisah. Jadi yang berkisah ini Abu Hurairah, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemungkinannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menerima ilmu ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dilihat dari sanadnya, rantai sanadnya, hadis ini mauquf. Namun kalau dilihat dari segi hukum keotentikan atau keabsahan hadis ini, maka hukum ini diberi hukum yang marfu, bisa disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, lam yakzib Ibrahim illa salasa kadzabat. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tidak pernah berdusta kecuali hanya 3 kali saja. Syuh, lihat, bayangkan, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tidak pernah berdusta kecuali hanya 3 kali. Kita berapa kali ya ikhwan? Nah, tidak bisa dihitung tentunya. Oleh karenanya saya, antum semuanya, segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah panutan kita, uswah kita, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak pernah berdusta kecuali hanya 3 kali saja. 3 kali itu pun bukan ingin membela diri, bukan. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdusta untuk meninggikan, menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, demi agar kalimat Allah subhanahu wa ta'ala itu tegak tinggi, berkibar di angkasa. Jadi beliau berbohong bukan untuk diri, melindungi diri beliau sendiri, bukan. Namun tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam nanti saat di hari di padang mahsyar, beliau merasa dosanya ini berat sekali beliau tanggung. Jadi beliau merasa dusta yang beliau lakukan ini benar-benar akan menghancurkan beliau. Oleh karenanya saat penduduk mahsyar atau orang-orang yang berada di kota di padang mahsyar ketika itu, saat meminta syafaat kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam merasa tidak mampu, merasa tidak pantas. Walaupun sebenarnya kalau seandainya saja Nabi Ibrahim melakukannya, insya Allah akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam merasa tidak pantas untuk memintakan syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, Wahdi, sendiri-sendiri. Pada hari padang mahsyar ini semuanya mengurus diri sendiri, kata Nabi Ibrahim, karena sesungguhnya dulu aku pernah berdusta. Dulu di dunia aku pernah berdusta. Naam. Lalu coba introspeksi diri, bagaimana dengan kita? Berapa banyak kita telah berdusta? Berapa banyak kita telah berbohong? Apakah bohong kita karena Allah? Jawabnya tidak, karena ingin membela diri. Allah rahimahullah lam yakzib Ibrahimu illa salasa kazabat. Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali hanya 3 kali saja. Kata beliau, sintani minhunna fi dzatillah. 2 bentuk kedustaan beliau itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu saat beliau diajak oleh kaum Babilonia, penduduk kota Babilonia, untuk merayakan hari raya mereka. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Inni saqim, aku baru sakit. Padahal beliau tidak sakit. Itu dusta yang pertama. Dusta Nabi Ibrahim yang kedua, kebohongan Nabi Ibrahim yang kedua. Sekali lagi beliau telah bertaubat, telah menyesal. Qauluhu, jawaban Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saat ditanya kaumnya, wahai Ibrahim, kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami. Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Mungkin saja yang melakukannya berhala yang paling besar ini. Bentuk kedustaan Nabi Ibrahim yang kedua. Sekali lagi beliau telah menyesal. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kita yakin, seyakin-yakinnya beliau telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita jangan terlalu pede mengatakan Nabi Ibrahim saja boleh kok, masa kita gak boleh? Dia berbohong berdalil dengan perbuatannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jangan. Nabi Ibrahim telah menyesal. Nabi Ibrahim setelah itu tidak pernah mengulangi perbuatannya. Tidak pernah mengulangi perbuatannya. Qala, kemudian kedustaan, kebohongan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang ketiga, kisah Abu Hurairah. Baina huwa dzata yaumin wasarah. Suatu hari Ibrahim dan Sarah istri beliau alaihi wassalam, idza ata ala jabbarin minal jababirah, tidak sengaja masuk ke sebuah kota yang rajanya itu raja diktator, penindas, semaunya. Faqilalah, maka ada salah satu menteri raja tadi yang memberi kabar, hahuna rajulun ma'ahu imra'atun min ahsanin nas. Baginda raja, hari ini ada seseorang yang masuk ke kota kita, ke kerajaan kita, dengan membawa seorang wanita yang sangat cantik, bahkan tercantik yang pernah kami lihat. Kata kata menteri raja tadi, memberikan laporan kepada raja tadi. Dan memang disebutkan bahwa Sarah adalah wanita tercantik semenjak diturunkannya Hawa sampai zamannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Sarah adalah wanita nomor dua tercantik. Yang pertama Hawa, yang kedua Sarah, yang kedua Sarah. Fa arsala ilaihi fa sa'alahu anha. Maka raja, sang raja kepincut. Wah, wanita tercantik nih masuk ke kerajaan saya. Enggak ada yang boleh mengambil dia kecuali saya. Harus milik saya. Harus bersanding dengan saya. Diktator, penindas semaunya. Tinggal asal ambil aja. Nah, fa arsala ilaihi, maka raja mengutus beberapa pasukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Fa sa'alahu anha. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ditanya tentang wanita tadi. Man hadhihi? Siapa wanita yang kamu bawa? Maka jawaban Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam kepada utusan raja, ukhti. Oh, wanita itu. Wanita itu saudaraku. Saudaraku. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berdusta. Berdusta tentunya untuk melindungi diri beliau, karena beliau saat itu lemah, mustad'af, dan melindungi agama beliau, prinsip beliau. Jangan sampai beliau dipaksa dibunuh, atau jangan sampai terjadi apa-apa dengan istrinya. Nah, kemudian setelah itu utusan kembali ke raja melaporkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam masuk menemui Sarah. Dan tentunya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yakin ketika itu, yakin si yakin-yakinnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong Sarah. Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong Sarah. Kenapa? Karena Sarah adalah seorang yang beriman. Sarah adalah seorang yang beriman. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, bagaimana ayatnya? Az-zani la yankihu illa zaniatan au musyrikah. Nah, atau semakna dengan itu. Seorang pezina itu tidak akan mungkin menikah kecuali seorang pezina atau musyrik. Mafhum mukhalafahnya, seorang mukmin pasti nikahnya dengan seorang al-mukmin. At-tayyibatu lit-tayyibin wa at-tayyibuna lit-tayyibat. Orang-orang perempuan yang baik itu hanya cocok untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik itu hanya cocok untuk perempuan yang baik. Di sini juga terdapat pesan nasihat kepada para pemuda yang hendak menikah, yang ingin mencari wanita-wanita solehah. Bagaimana caranya? Cara yang pertama kali adalah menjadi orang yang soleh. Menjadi orang yang soleh. Engkau ingin mendapatkan istri yang solehah, jadilah lelaki yang soleh. Atau seorang wanita misalkan ingin dilamar oleh lelaki yang soleh, jadilah wanita yang solehah. Insyaallah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan memilihkan engkau pasangan yang soleh dan solehah bi'inillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mendatangi Sarah. Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, ya Sarah, duhai kekasihku, duhai belahan jiwaku, sayang, laisa ala wajhil ardh mu'minun ghairi wa ghairik. Di negeri ini, bahkan di dunia ini, tidak ada yang beriman kecuali hanya aku dan kamu saja. Wa inna hadza sa'alani. Raja itu, raja diktator tersebut, bertanya kepadaku. Fa akhbartuhu annaki ukhti, maka aku jawab, aku beritahu dia bahwa engkau adalah saudaraku. Fala tukadzibini, maka jangan membuatku celaka, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Maksudnya jangan engkau bocorkan atau jangan engkau berikan keterangan yang berbeda dengan keterangan Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Fa arsala ilaiha, maka kemudian sang raja mengirim utusan kepada Sarah. Maka Sarah dibawa di hadapan raja. Falamma dakhalat alaihi, kemudian tentunya raja memaksa. Nah, kalau misalkan tidak mau ya akan dipaksa nanti oleh raja. Namun Sarah karena beliau mentaati perintah suaminya, coba apa namanya nasihat tentunya untuk para istri. Nah, seberat apapun perintah suaminya tetap dilaksanakan oleh Sarah. Seberat apapun pesan perintah dari suaminya tetap dilaksanakan oleh Sarah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang taat. Tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Karena Sarah menaati suaminya itu adalah awal keselamatan untuk Sarah sendiri, demikian juga keselamatan untuk suaminya. Falamma dakhalat alaihi, maka tatkala Sarah sudah masuk ke dalam ruangan sang raja berdua saja dalam sebuah ruangan, yatanawaluha biyadihi, tiba-tiba saja sang raja ingin membelai Sarah alaiha assalam, ingin membelai Sarah, ingin melakukan perbuatan yang senonoh, tidak sepantasnya. Fa'ukhidha, maka tiba-tiba saja Sarah mencoba menahan. Faqala id'illahi li wala adurruki, kata raja tadi, karena Sarah sedikit sedikit takut, kata raja tadi mengatakan berdoalah kepada Allah. Nah, jadi sok merayu Sarah, berdoalah kepada Allah, aku gak akan ngapain-ngapain kamu, aku gak ngapain-ngapain kamu, kata sang raja. Nah, fada'atillah, maka Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'utliqa, maka tiba-tiba saja sang raja tadi tidak bisa mendekat. Tiba-tiba saja sang raja tadi tidak bisa mendekat. Tsumma tanawalaha, kemudian dia. Nah, dalam kisah yang lainnya, dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwasanya Sarah berkata kepada sang raja, "Duhai raja, izinkan aku sholat 2 rakaat berdoa kepada Rabbku. Kemudian engkau terserah mau mendatangi aku atau tidak, terserah engkau." Maka sang raja mengizinkan. Sang raja mengizinkan. Maka Sarah sholat 2 rakaat tentunya sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba saja saat raja tadi mau membelai Sarah, tangan beliau bergetar hebat. Bergetar hebat. Kemudian Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau misalkan tiba-tiba saja raja ini mati, maka mereka semuanya akan menuduh saya yang membunuh raja ini." Maka sang raja kembali normal. Ingin membelai Sarah kembali, minta izin untuk sholat dan berdoa. Kemudian setelah itu raja kembali bergetar. Diulangi lagi sampai tiga kali. Kemudian sang raja berkata kepada pengawalnya, "Innaka lam ta'tini bi insan, dasar kalian, kalian ini enggak membawa manusia. Wa inna ma ataitani bi syaiton, kalian bawa iblis kepadaku." Nah, kata sang raja, fa akhdamaha Hajar, maka sang raja mengembalikan Sarah, iblis menurut raja tentunya, si iblis menurut raja. Nah, dikembalikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Bahkan sang raja memberi hadiah kepada Sarah seorang wanita bernama Hajar alaiha assalam. Hajar alaiha assalam. Kemudian dikisahkan bahwa Sarah alaiha assalam menghadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim membebaskan Hajar, jadi yang semula statusnya budak dimerdekakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian ditawarkan Islam, Hajar masuk Islam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menikahi Hajar alaiha assalam. Menikahi Hajar alaiha assalam. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian dikisahkan oleh beliau bahwa setelah di negeri Mesir, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam beserta 2 istrinya kembali menuju negeri Harran, negeri Asyam. Tepatnya beliau kembali menuju ke Baitul Maqdis, tempat Masjidil Aqsa saat ini. Naam. Kemudian insyaallah ta'ala, ma'asyarul muslimin, sahabat Rashid rahimani wa rahimakumullah, Pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan kisah selanjutnya yang dibawakan oleh yang dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaitu kisah kelahiran Nabi Ismail alaihi assalatu wassalam. Nantikan pada pertemuan yang akan datang biinnillahi tabaraka wa taala wa akhiru da'wana anil